Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, mau tanya di luar pembahasan. Ada seseorang suami yang menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan orang tua sang suami tersebut. Kemudian orang tuanya tidak setuju dia menikah lagi dengan perempuan lain. Apakah boleh sang suami menceraikan istrinya yang baru dia nikahi tanpa saksi orang yang menikahkan dia dengan istrinya? Dan orang yang menikahkan dia dengan istrinya itu adalah kiai atau yang lainnya, bukan penghulu. Jazakallahu khairan. Bagaimana? Jadi nikahnya dia nikah siri apa gimana? Tanpa sepengetahuan orang tua, Ustaz. Jadi waktu nikah tanpa sepengetahuan bolehkah orang tua. Bolehkah sang suami menceraikan istrinya yang baru dia nikahi tanpa saksi? Tanpa saksi orang yang menikahkan dia dengan istrinya? Karena dia nikahnya tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Dan orang yang menikahkan dia dengan istrinya itu adalah kiai, bukan penghulu. Yang menikahkan harusnya kan orang tua, wali. Barusan kita bahas. Nah, kemana walinya? Bila sudah terjadi, Ustaz, tanpa... Jadi ini... Yang jelas gini aja, langsung pada pertanyaannya saja ya. Pertanyaannya, bolehkah suaminya menceraikan istrinya? Boleh, karena mentaati orang tua sampai masalah menceraikan pun ditaati. Dan itu riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Umar berjalan ke masjid mendengar suara anaknya dengan istrinya masih berbicara, masih anulah sebagaimana suami istri ya, ngobrol begitu, salah begitu. Pulang daripadanya dari masjid masih terdengar begitu, maka katakan ceraikan istrimu. Diceraikan, ditaati perintahnya bapaknya. Walaupun dalam keadaan sedih dia menceraikan istrinya, tapi sami'na wa ata'na ketika bapaknya menyatakan ceraikan istrimu. Sehingga bolehkah menceraikan istrinya karena disuruh orang tuanya? Boleh. Yang kedua, disebutkan tadi tanpa sepengetahuan saksi atau wali orang yang menikahkan istrinya segala macam itu semua tidak ada kaitannya dengan masalah cerai. Iya. Barakallahu fikum. Artinya mau mereka tahu atau tidak tahu, tidak mengapa, enggak ada masalah. Yang jelas kamu menceraikan istrimu. Baru kemudian setelah itu silahkan mau memberitahu atau istrinya yang beritahu saya diceraikan oleh suami saya ila akhir, tidak mengapa. Yang jelas jangan lupa yang namanya cerai itu memiliki sekian sunnah-sunnah di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah hak selama masa iddah. Hak selama masa iddah itu memberikan nafkah selama 3 bulan terus, memberikan tempat selama 3 bulan juga terus, memberikan tempat juga terus. Dan satu lagi, ketika menceraikan ada yang namanya mut'atu talak. Mut'atu talak adalah pemberian pesangon atau harta atau sesuatu yang menyenangkan bagi sang istri yang dicerai. Sehingga jangan begitu saja kamu mintanya dengan baik-baik kemudian kamu ceraikan dengan begitu saja seperti membuang hewan piaraan kamu di luar. Jangan seperti itu. Ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya. Barakallahu fikum.